إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar di Semenu Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi melanjutkan majlis yang ke-96 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang masih kita melanjutkan pembahasan ya bab yang ke-9 ya bab yang ke-9 fi Kitabatil Quran wa Iqrami Al-Mushaf, tentang penulisan Al-Quran dan juga memuliakan Mushaf Al-Quran. Yang pada pertemuan yang telah lalu yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya tentang sunnahnya disukainya menulis Al-Quran dan juga disukai untuk ya tahsin kitabatiha, ya untuk memperbagus tulisan Al-Quran tersebut dan menulis dengan ya huruf yang jelas, ya dan juga menulis dengan titik-titiknya dan juga menjelaskan huruf-hurufnya. Ya, adapun sebagian salafus saleh yang mengatakan bahwa hal tersebut makruh adalah dikarenakan ya khawatir justru nanti ya itu di zaman ketika mereka tidak terbiasa memakai titik, di zaman tabi'in ya mereka memang terbiasa tidak ada titiknya ya dan dikhawatirkan akan terjadi perubahan terhadap Al-Quran tersebut. Tapi ketika ya aman dari sifat ini, yakni aman dari perubahan terhadap Al-Quran, justru malah titik tersebut dan barakat haris, baris dan harakat tersebut justru membantu untuk membaca Al-Quran dengan benar, maka ya tidaklah makruh lagi. Dan justru ini disepakati oleh para ulama qiraat ya dari zaman ke zaman, yakni menulis Al-Quran dengan titik dan barisnya. Kemudian ya Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah ta'ala membuka pasal yang baru, faslun la tajuzu kitabatul qur'ani bi syai'in najisin, ya pasal ya tidak boleh menulis Al-Qur'an dengan sesuatu yang najis, ya tidak boleh, ya bahkan ini ya haram menulis Al-Qur'an dengan sesuatu dan najis. Ya kenapa? Karena Al-Qur'an ya memang merupakan ya syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Al-Qur'an merupakan kalamullah, ya dan mushaf tersebut menuliskan kalamullah, maka sudah sepatutnya ya ditulis dengan sesuatu yang mulia, tidak boleh dengan sesuatu yang najis. Ya, dan kita diperintahkan untuk mengagungkan ya Al-Qur'an, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hajj, ya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya barang siapa yang mengagungkan ya syiar-syiar Allah, maka yang demikian sesungguhnya ya termasuk dari ketakwaan hati. Ya maka tidak boleh yang menulis Al-Quran dari sesuatu yang najis tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah ta'ala ya beliau ya berkata dalam kitabnya, wa tukrahu kitabatuhu 'alal judrani indana, ya dan makruh menulis Al-Quran ya 'alal judran, yang menulis Al-Quran pada dinding, indana menurut mazhab kami, yang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang makruh untuk menuliskan Al-Qur'an pada dinding. Ya, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ya bahwasanya para ulama, kebanyakan para ulama ya berpendapat bahwasanya makruh menulis Al-Qur'an pada dinding. Ya seperti yang dinukir dari mazhab ya Hanafi, tukrahu kitabatul Qur'an wa asma'ullahi ta'ala 'ala ad-darahim wal maharib wal judran. Ya. Dinukir oleh Imam Ibnul Humam ya bahwasanya makruh menuliskan Al-Quran nama-nama asma Allah ya pada uang dan juga pada mihrab, ya mihrab di depan kiblat, wal judran dan juga pada dinding-dinding. Ya, begitu juga dinukil dari mazhab ya Maliki. Ya, wazahiru anna naqsha makruhun walau Quran. Ya, bahwasanya yang lebih tepat yang mengukirkan Al-Qur'an itu makruh. Yang menukirkan Al-Qur'an itu makruh, bahkan sebagian ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa itu lebih condong ke arah haramnya. Ya, wa yambaghi al-hurmah li'annahu yu'addi ila imtihanihi. Ya. Bagaimana dilanjutkan oleh Imam ya Ibnu Ad-Dirdir, bahwasanya ya justru lebih tepat dikatakan bahwa itu haram. Kenapa? Karena berakibat kepada penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya, begitu pula yang dinukil oleh Imam Nawawi ya di kitab beliau yang lain, di Riyadhut Thalibin, ya beliau berkata, "Wa yukrahu kitabatuhu 'ala al-hitani sawa'un ya al-masjidu wa ghayruhu 'ala al-thiyabi wa 'ala al-thiyabi." Ya, dan makruh untuk menuliskan Al-Qur'an pada dinding. Ya, sama saja apakah itu dinding masjid atau dinding yang lainnya, makruh untuk menulis Al-Qur'an. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ya, sekedar mengingatkan kembali, makruh menuliskan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena ya berakibat kepada tidak mengagungkan Al-Qur'an tersebut. Ya, dikhawatirkan nanti dia ya terkena kotoran binatang ya, atau potongan tulisannya itu terjatuh sehingga terinjak-injak. Ya, maka dikhawatirkan ya justru berakibat kepada ya tidak memuliakan Al-Qur'an tersebut, maka kebanyakan para ulama berpendapat yang makruh untuk menuliskan Al-Qur'an pada dinding. Wa fihi madhhabu Atha'in alladhi qaddamnahu. Ya, walaupun memang pada permasalahan ini yakni penulisan Al-Qur'an pada dinding terhadap ada mazhab Atha', ya mazhab Atha' bin Abi Rabah. Yang Atha' ya bin Abi Rabah tersebut sebagaimana sudah dinukilkan oleh Imam Nawawi, ya Atha' bin Abi Rabah ya berpendapat, la ba'sa bi kitabatil Qur'an fi qiblatil masjid. Ya, tidak mengapa menuliskan Al-Qur'an di kiblat masjid. Beliau berpendapat tidak mengapa. Ya, adapun jumhur ulama yang berpendapat bahwa itu makruh. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Waqad qaddamnahu annahu idza kutiba 'ala al-at'imati fala ba'sa bi akliha. Ya, dan sudah kami kemukakan ya pada pembahasan yang telah lalu, jika Al-Qur'an tersebut dituliskan pada al-at'imah ya pada makanan, ya maka tidak mengapa untuk memakannya. Ya, misalnya ditulis di roti, ya, tidak mengapa untuk memakannya. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qadhi Husain dan Imam Al-Baghawi dari ulama Syafi'iyah. Ya, jika ditulis pada makanan manisan misalnya, maka fala ba'sa bi akliha, tidak mengapa untuk memakannya. Ya, karena ketika dia dimakan itu pun sudah berubah tulisannya, bukan lagi Al-Qur'an. Ditambah lagi dinukil dari sebagian salafus saleh, ya di antara mereka ada kalanya mereka meruqyah dengan membakar tulisan Al-Qur'an kemudian meminumnya untuk meruqyah. Ya, sebagian salafus saleh ada yang mengamalkan demikian, menunjukkan hal tersebut tidaklah mengapa. Wa annahu idza kutiba 'ala khashabatin kuriha ihraquha. Ya, berbeda lagi jika hukumnya jika ditulis pada kayu atau sesuatu. Ya, jika ditulis pada kayu, ya maka kuriha ihraquha, maka kayu tersebut ya makruh untuk dibakar. Ya, makruh untuk dibakar. Ya, ini pembahasannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ya, Imam Nawawi pun hanya mengisyaratkan kembali di sini dalam rangka ya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tersebut dimuliakan. Ya, harus dimuliakan.